Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Wa inna hadihi wa anna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Fatakot to umongko podo terpecah-pecah sopo umat. Ail adba'u tegese podo terpecah sopo poro pengikut. Amrohum ing dalam urusan babakan agamane adba'. Aidinahum tegese babakan agamane adba'. Benahum antarane adba'e dewe zuburan hale piro-piro kelompok. Atau hale rupo piro-piro kelompok. Halun min fa'ili takot to'u. Utai dawa zuburan dadi hal songko fa'il neng lafat taku. Ahzaban tegesi pira-pira kelompok mutakholifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah, wan Nasara lan kelompok Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hisbin te saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hisbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe menadini sanging babakan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadharhum mongko ngembarno sira Muhammad. Fadhar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Makkah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Mekah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Mekah. Khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati balla yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numitu angin pestine dawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hume kafir Mekah bihi klan manutihim dikese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging dunya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam dunya mereka ketika takeki dunya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun gawe kesusu ingsun manane gawe nuajiru dikese ngesusono ingsun lahu mare wong akeh fil khairat ing dalam kafian la ora balasyuruna bali ora ngerti sapa wong akeh ana dalika sak temne kasrotul amwal iku istidrojun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah mon niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik innalladzina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah musyfikuna iku kuwatir kabeh khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Walladzina lan akahum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Rupane ayil Qur'ani tegese Qur'an yuk miruna iku padha iman sapa ngakehi sadiquna tegese benerno sapa ngakeh. Walladzina lan uti wong akahum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ra padha musyrikna sapa ladina. Ma'ahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina yuktuna tegese paparing sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina atau tegese padha paring sapa ladina minas sedaqati saing sedaqah wal amal lan pira-pira ngamal as-solihati kang saleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah tubal ento raden tampa sedaqah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine ning pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen wong akeh yukodaru dan kira-kira ana kobla sedurunge annahum pola mul dari lam jar ali annahum ila rabbihim mangir pangeran wong akeh rajiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari una iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira keapian. Wa hum ta kabeh lah maring khairat iku sabiquna iku nyalip kabeh. Maksudnya wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni keapian lan ya pancen cathetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalam ilmune Allah taala. Wa hum khalite ladina laha maring hasanat to khairat iku sabiquna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalam ilmune Allah taala. Wala nukallifu lan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan toko tahat iki sing kemampuane nafsan faman mung kote sampane wong lam mestati ora kuasa sapa man ayo salian do salat sapa man ko iman haling salat sapa man jadi san halilungku waman te sampane wong lam mestati ora kuasa sapa man ayo sumain to poso sapa man fal yakun mongko mangano sapa man waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing danaun sanding ingsun kitab bunute kitab lan iku kang ngendikan apa kitab bil haqiq lan hak bima lan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu emma wawati kitab Allahul Mahfud iku Allah sing dijogo Allahul Mahfud catatan sing terjaga tustaru kang den tulis sing dalem Mahfud apa amal pira-pira amal wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang lakoni lakoni ngamal napa mawon iku layu dalem munaradin ani ngaya sapa nufus sean babar pisan minasange amal falayung kosu mung ora den kurangi apa min sawabi amal khairat sangking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzadu lan ora den tambah napa fisayat ing dalem ngamal elek pun kula terangno sing niki ayat iki populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun di tiap kelompok, kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih, pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing nggih macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran to nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub. Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak di bapak Ibrahim berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub nu gada anak kata sing li abawen namung Yusuf bin Bunyamin. Yusuf bin Bunyamin gada durur li ab kata termasuk Yahuda, termasuk sinten Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gada rekodoyo ken membuang. Yahuda nu tiang sae tiang soleh pada akhirnya gada di Nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Iku Yahuda usul, aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Mane wong Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ya wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil. Ijek duwe sakake yal taqithu ba'dus sayyar. Ya aja dipateni, dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati sing ra ono sing apa nemu mergo nek dibuak ning sumur ra ono sing nemu padha karo napa mate mate. Nah niki penting sekali saya terangkan, saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasofiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir falahum nawa ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sofiin, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga kamane la khaufun alaihim walahum nawa. Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk nopo surga. Kula nu nganti mati nggih kula nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mboni rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama nopo? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah, Medina. Angger turunannya Yahuda gitu disebut apa? Yahudi. Paham gitu disebut apa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang Muslim yang baik, atau orang Yahudi cekek, atau Nasrani cekek, atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi, wong mbah-mbahe

Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kula baleni malih. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham ngene gitu. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu, berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ibu-ibu pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba, terus mire. Lah iku halal ya. Ana kesusune bar-barangku halal. Mergo entuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Ketoke nikmati jare Ali, ya Ali, lakal ula wa alika sania. Sing pertama iku rezeki, kedua wis musibah. Dadi anine sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jare Mustofa. Mustofa sing khusuke kok di rezeki. Ya, tapi harus di terus noy udah tahu musibah. Nah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungok nosing ahli ahli fikih dan ini nyata. Kulolah ya raiso jawab pasti ini, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim jadi ibu-ibu iso, tapi pasti ini ya iso. Aku di konco kiai, bucah khusuk, kaya kulo tapi biar-biar khusuk. Biasanya orang khusuk agak pati ngalim khusuk. Lu ngobek santri ini, lalah bising jok telu. Iku sing pol pinggiru cawe dok wayu, rontok seronok macae rontok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman men dadi cawe dok santrine dekne. Lungone adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustofa ya wis suwi wis wareg mesti. Cara rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ayu. Mergo jejere ku amalah wae kan gak rega. Kana liya. Bareng-bareng diangen-angen dekne ngrasa dosa. Tak aku, Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok saged kula ngindari fitnah, Gus. Ya piambake kok ayu. Tapi kok ora ana ayu. Kok ayu, Gus, kok ayu malah nerang, kok ayu, Gus. Ya malah dosa gedhe to kowe iku. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gedhe timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa, kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir, astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kok mbok kok nek tak salahno malah dia jejer malah ku repot. Kok dari Gus Pak apa aku sejejer malah aku dihisap pangeran. Pokoke ngono hukume pokoke ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luwih duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ora dibujuk. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya untuk di takwa kan ya untuk izin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho kok jajar. Lho mboten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus kiai, kok bakas pantes kok tak kok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman yang pondok, anggar santri sing khusyuk, iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ra tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, jek delok-delokno cahyu nek ana sing cocok entukno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok ngongkon wong liya. Dadi wong mesti dhewe naife dhewe dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe dhewe. Gale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wisin, tapi nek ana ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham iki kok angel gitu, terus urip niku angel, mlane mati urip kena apa istighfar. Lah ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang nggih wau. Apa salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Gusti sitok sedia kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyar langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel. Oh pengalaman aku perkara ndek. Kafarowe kata. Napa kafarowe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri niku cek dalam internal Islam cek dalam eksternal Islam kuwi ora usah kaget nak

kowe iku atuk ora kaji timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatalo wis ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nanti lo cerita pun kan terus wong larat ke atas kulau rugen kan musibah tenan. Wong kulau yura tahu di duit akeh. Tapi masalahnya kulau rapati nyesal. Misalnya kulau ini kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen, jalur apa terus. Wiridan kan, wiridan rakwat suwe sekodoh kulau. Kulau dijajahi toriko ratau tak lakon ini. Kulau nak wiridan buatan apa? Betah. Terus jalur apa ini? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku ya aku ya ora percaya tapi masuk akal kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus ora kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatu saku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK ini wali kota bisa dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang fikuh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fikuh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tanpa pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilang, no. Pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah sira mlebu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah engko nang akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ramah-ramah kok arep. Jadi kurang contohnya, Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat, sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saiki wong ora zakat kuwi isin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takoki kenapa? Tren Pak Ba isin jare. Kesannya kok anti sosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kula nu kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawale zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi Ahli Sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus Ahli Sunnah. Nah gak ya, rapantes. Mendisi-disi ya, apa? Ahli Sunnah. Ula tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid secara alim koyo abai. Lah kita wong fanatik repot kan enggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jenenge apa? Khawarij. Dadi sakniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Nah niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kulo iku jek eling diceritani ada kiai alim ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nek ora pati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah e wong alim ora pati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambuté gondrong tatonan. Amene nututi dekne. Dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin? Ora njuk sepuro tau sunan. Lah iso repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman, jebule nututine niat ape? Makmum. Ku wetu le pol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot kok ngadepi. Lho lah iya jangan kira. Sampeyan tak critani.